attirai kelabu. Sambutlah sambut dengan segera kedatangannya, tinggalkanlah semua kenangan yang telah berlalu. Dengan semangat yang menyala di jiwa, kita akan melangkah lagi. Biarkanlah secukup cinta berbunga di hatimu. Sekecil apapun nampaknya, namun semua harus kau syukur. Sambut dengan segera kedatangan.